حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita masih diberikan kesempatan untuk melangsungkan kajian kita terhadap salah satu karya Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan terakhir yang kita ambil adalah penukilan beliau terhadap ucapan seorang sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ma'amila rajulun amalan illa albasahu Allahu ta'ala rida'ahu, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarran. Kata sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau barakallahu fikum, tiadalah seseorang melakukan sebuah amalan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memakaikannya selendangnya jikalau kebaikan itu atau kebaikan yang dia perbuat, maka selendangnya alatlah kebaikan, dan apabila kejelekan, maka selendangnya pula kejelekan. Dari pembahasan yang telah lewat, tentunya kita dibawa oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bahwa kebaikan dan kejelekan itu ada atar, ada bekasnya di dalam hidup, ada pengaruhnya di dalam hidup, ada peninggalan-peninggalannya di dalam hidup. Maka jikalau dia mengukir kebaikan di dalam hidupnya, maka peninggalannya akan kebaikan pula, pengaruhnya akan baik pula, demikian sebaliknya. Tentu ini adalah mendorong agar terus kita berupaya memanfaatkan tenaga dan segala apa yang kita miliki kepada arah kebaikan barakallahu fikum. Maka ketahuilah tentu kebaikan yang kita bisa menyodorkan segala apa yang kita miliki untuknya dan akan berbuah kebaikan yang lebih luas lagi di saat kita nimbrung, di saat kita ikut di dalam memikul amanat da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun yang kita berikan buat dakwah, maka itu akan bernilai besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita masih mengingat ayat demi ayat yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jika kalian membela, memberikan bantuan dan pertolongan terhadap agama Allah, engkau memberikan kelancaran dan melancarkan perjalanan da'watu ilallah, engkau ikut andil meringankan beban da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala, engkau berfikir buat da'watu ilallah azza wa jalla, maka ini semuanya adalah bentuk pembelaan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita tidak punya kemampuan, mungkin karena lemah fisik kita, lemah karena sakit, atau mungkin kita tidak punya harta benda untuk ikut bergabung bersama orang-orang kaya yang menginfakkan hartanya buat dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala, maka dia mengejar upaya membantu dakwatullah melalui doa, mendoakan mereka-mereka yang sedang berjuang, mendoakan agar mereka bersabar di saat mendapatkan ujian dan tantangan, mendoakan mereka agar diberikan keistiqomahan, karena ujian itu sangat dahsyat dan mengerikan, diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, diberikan segala-galanya. Barakallahu fikum. Sehingga di saat kita menyodorkan diri, apa yang kita miliki untuk membantu dakwatullah subhanahu wa ta'ala, Allah berjanji yansurkum, Allah akan menolong kalian, Allah Azza wa Jalla akan membantu kalian. Bukankah ini yang kita tunggu-tunggu di dalam hidup? Bukankah ini yang kita harapkan di dalam hidup? Bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Maka tentunya mari kita bersama-sama untuk meluangkan, memberikan segala apa yang kita punyai atau yang kita mampu buat perjalanan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Akan disebutkan lebih jauh lagi oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah terkait dengan urusan sedekah. Urusan barakallahu fikum sedekah. Maka mari kita dengarkan bimbingan beliau. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadha amrun ma'lumun yushtaraku fihi wa fil ilmi bihi yashtariku fihi wa fil ilmi bihi ashabul basairi wa ghairuhum. Kata beliau, ini adalah perkara yang telah diketahui. Kalau kebaikan di dalam hidup itu punya pengaruh, punya bekas, sebagaimana kejelekan yang tidak ditutup dengan bertaubat punya bekas, punya pengaruh. Barakallahu fikum. Ini adalah perkara yang bersyarikat, bersekutu, sama-sama di dalam pengetahuannya orang-orang yang memiliki ilmu dan tidak memiliki ilmu. Karena mereka tahu secara kasat mata orang yang baik hidupnya itu punya pengaruh di dalam hidup. Barakallahu fikum, di kehidupan dunia ini ada asarnya, ada bekasnya. Sebagaimana kejelekan apabila tidak ditutup segera dengan taubat, ada asarnya, ada pengaruhnya, ada bekasnya. Kata beliau menjelaskan hakikat kehidupan manusia ini, hatta innar rajula tayyibar barra latashumma latushammu minhu raihatun tayyibah. Sesungguhnya seseorang yang baik, seseorang yang bagus, akan tercium darinya bau yang baik pula. Wa illam yamussa tayyiban, walaupun dia tidak menggunakan minyak wangi, tapi sudah kelihatan wangi dirinya. Dia jaga. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini tentu bagi orang yang benar-benar berada di dalam fitrahnya, berada di dalam tabiat yang baik dan bagus, mengerti hal itu, oh ini bau orang ini baik. Ya, kan kita sering barakallahu fikum mendengar kata-kata firasah. Firasah mukmin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkadang dari penciuman seseorang itu bisa diketahui. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum dari bau orang tersebut. Apalagi kalau punya tingkah laku yang macam-macam ya, yang jelek dan buruk perangainya, tabiatnya, barakallahu fikum. Fayadhharu tibu raihati rauhihi ala badanihi wa thiyabihi. Maka akan nampak wangi bau ruhnya pada badannya dan pada pakaiannya. Wal fajiru bil akas. Para pelaku dosa sebaliknya. Mereka-mereka yang melakukan kejahatan, melakukan pengerusakan, sudah tercium baunya, barakallahu fikum. Kan sudah disebutkan di atas bahwa kejahatan, kejelekan itu nampak pada raut muka, nampak barakallahu fikum pada hati, pada kegelapan, kelemahan badannya, fisiknya, kekurangan di dalam rezekinya, bahkan dibenci oleh manusia. Ini orang-orang yang jelek, ya, pelaku dosa dan pelaku kemaksiatan, barakallahu fikum. Maka beliau menjelaskan, wal fajiru bil aqs, pelaku dosa itu sebaliknya, wal mazkum alladhi asabahul hawa la yashummu la hadha wa la hadha. Adapun orang yang sedang berpenyakit pilek, ya, orang yang punya penyakit pilek kan repot. Orang sedang bersin karena bau sedapnya, bau wah langsung mengenai hidung, dia santai saja karena memang pilek, ya. Tapi apa yang dimaksud oleh beliau pilek di sini? Wal mazkum, orang yang pilek tidak bisa mencium ini baik ini buruk, adalah orang yang ditimpa oleh hawa nafsu, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, orang yang barakallahu fikum ditunggangi oleh hawa nafsunya. Dia tidak bisa mencium ini dan mencium bau itu. Ya, orang baik tidak bisa dicium. Kenapa? Karena hawa nafsunya yang berkuasa pada dirinya. Orang jelek pun tidak bisa dicium olehnya, karena hawa nafsunya. Lah istilah Ibnul Qayyim rahimahullah. Orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya ini orang mazkum. Orang yang sedang ditimpa pilek, ya akhi, pilek orangnya itu. Loh, kenapa kok orangnya sehat? Iya. Dia tidak mengenali, tidak bisa mencium yang baik, dan juga tidak bisa mencium yang jelek. Ya, ya akhi, gimana? Oh, baik semuanya. Karena pilek. Tidak menutup kemungkinan yang baik di depannya itu jadi jelek. Sebaliknya, yang jelek jadi baik ini lebih parah dari orang yang mazkum. Orang yang sedang ditimpa oleh pilek. Yaitu orang yang setelah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka dia tidak bisa mencium bau yang baik dan tidak pula bisa mencium bau yang jelek. Bal zukamuhu yahmiluhu alal ingkar. Bahkan pileknya itu, hawa nafsunya itu menggeret dia, membawa dia untuk mengingkari. Yang baik diingkari, yang jelek diingkari. Ya, diingkari kejelekannya, yang baik diingkari kebaikannya. Ini namanya zukam. Orang yang pilek dalam pandangan, barakallahu fikum al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Tidak bisa mencium yang baik itu baik. Dan tidak bisa mencium yang jelek itu jelek. Karena kalau dia bisa mencium yang baik, tentu dia akan mengikuti yang baik. Kalau dia bisa mencium yang jelek, tentu dia akan menghindar dari yang jelek. Tapi ini pilek, barakallahu fikum. Ya, penyakit pilek yang sedang menimpanya. Sehingga semuanya diingkari. Bal zukamuhu yahmiluhu alal ingkar. Bahkan, ya, pileknya dia menggiring dia untuk mengingkari, diingkari semua. Baik onda, jelek onda. Sehingga menggiring dia untuk mengingkari barakallahu fikum semuanya. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fahadha faslul khitabi fi hadhihi al-mas'alati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Inilah dia pemutus dari perselisihan yang ada. Artinya perbedaan terkait dengan bau mulut orang yang berpuasa dalam masalah ini. Bahwa siapapun, bagaimanapun kecil ketaatan yang dikerjakan di dunia, maka akan berpengaruh di dunianya sebagaimana akan diberikan nilai besar di akhiratnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab, kata beliau barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, bahwa ini pelajaran yang sangat berharga. Ingat, dimanapun kita berada, kalau sudah hawa nafsu itu berkuasa, sakit, pilek. Ya, jadi ingat baik-baik, sangat-sangat gampang dan mudah bahwa kalau seseorang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, tersumbat hidungnya, tidak bisa mencium yang baik dan tidak pula bisa mencium yang jelek. Yang ke akhirnya adalah ya, pileknya tertutup hidungnya itu membawa dia untuk mengingkari. Mengingkari yang baik itu baik dan mengingkari yang jelek itu jelek. Ya, itulah bentuk bahaya hawa nafsu barakallahu fikum. Kita langsungkan ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan hadis Al-Harith faslun wa amarakum bis sadaqati fa inna mathala dhalika mathalu rajulin asarrahu al-aduwu fa awthaqu yadahu ila unukihi wa qaddamuhu liyadribu unukah. Kata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam hadis, dan Allah telah memerintahkan kalian untuk bersedekah. Maka permisalan orang yang bersedekah itu seperti seseorang yang telah ditawan oleh musuh. Setelah kemudian musuh menawannya, fa'authaqu yadahu ila unuqi, lalu mereka membelenggu tangannya sampai ke lehernya, dan mereka telah menyiapkan untuk membunuhnya, liyadribu unuqa, untuk memenggal batang lehernya. Ya, barakallahu fikum. Faqala, orang yang menjadi tawanan ini dan sudah terbelenggu dan sudah siap untuk kemudian dipenggal batang lehernya, faqala, ana aftadi minkum bil qalili wal katir. Orang itu mengatakan, saya siap untuk menebus di hadapan kalian baik dengan harga murah atau mahal. Saya siap, kata yang sedang ditawan ini. Fafada nafsahu minhum, lalu dia tebus dirinya dari mereka. Ini permisalan sedekah. Ya, barakallahu fikum, dia menebus dirinya itu dengan sedekah yang dia lakukan. Kata beliau, "Hadza aidan minal kalami alladhi burhanuhu wujuduhu wa daliluhu wuku'uhu." Kata beliau, ini juga dari sekian amalan-amalan, ya, aidan minal kalam, dari ucapan-ucapan yang hujjah atau buktinya adanya amalan ini, dalilnya terjadinya amalan itu. Fa inna lis-sadaqati ta'thiran ajiban fi daf'i anwa'il bala. Sesungguhnya sedekah itu punya pengaruh yang sangat ajib. Ajib itu sangat-sangat mengherankan. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal menolak berbagai macam bentuk bala. Sedekah. Sedekah memiliki pengaruh yang sangat mengherankan dalam menolak bermacam-macam bala. Walau kanat min fajirin au zalimin bal min kafirin. Walaupun bentuk pemberian itu dari seorang fajir, pelaku dosa, atau zalim, pelaku kezaliman, atau kafir, orang kafir barakallahu fikum, fa inna Allah ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolak dengan sedekah itu dari orang atau terhadap orang yang bersedekah bermacam-macam bentuk bala. Wa hadza amrun ma'lumun 'indan nasi khassatihim wa 'ammatihim. Ini adalah perkara yang diketahui. Perkara yang dimaklumi di tengah-tengah manusia. Baik orang khusus mereka atau orang umum mereka, keawaman mereka tahu. Sedekah itu punya dampak yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat bagus. Wa ahlul ardi kulluhum muqirruna bihi li'annahum jarrabu. Penduduk bumi itu semuanya mengakui hal itu karena mereka telah membuktikannya. Subhanallah. Antum melihat orang-orang yang lapang dadanya untuk kemudian berinfak, mengeluarkan ya sedekah, itu Allah permudah rezekinya. Allah perluas barakallahu fikum. Allahu azza wa jalla cegah dia dari berbagai macam bentuk bala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sepakat penduduk bumi itu mengakui demikian. Ya, li'annahum jarrabuh. Karena mereka telah membuktikan. Barakallahu fikum. Mungkin kita tidak pernah merasa kemudahan hidup, ketenangan hidup yang kita dapatkan ini adalah sebuah imbalan sesungguhnya. Karena kebaikan itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat, akan melahirkan kebaikan di dalam hidup. Kita kan mungkin menggambarkan yang namanya sedekah itu cuma dengan fulus saja. Onda. Terlalu luas makna sedekah itu. Anda berucap yang baik buat saudara Anda, sedekah. Anda barakallahu fikum mengulurkan tangan untuk membantu saudara Anda, sedekah. Apalagi mungkin terkait dengan binatang ternak, itu sedekah barakallahu fikum. Atau mungkin burung yang hinggap di pepohonan kita, atau mungkin apa saja yang memakan, apakah daunnya atau mungkin buahnya, semuanya itu adalah pintu sedekah. Barakallahu fikum. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam sangat-sangat mendorong untuk menganjurkan ya bercocok tanam, menanam apa yang bisa ditanam. Ya. Kalau sekiranya Anda masih ada peluang untuk menanam sementara sudah dekat hari kiamat, lakukan, tanam apa yang bisa ditanam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena kalau sekiranya pohon yang kita tanam itu lalu dimanfaatkan oleh banyak orang, diambil manfaatnya dan gunanya oleh banyak orang, maka ini adalah pintu sadaqah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maksudnya bahwa jangan sekali-kali, barakallahu fikum, di saat diajak, dipanggil, diundang untuk membuka sedekah di dalam hidup, baik dengan pikiran atau dengan tenaga atau dengan apapun, maka jangan sekali-kali, barakallahu fikum, bermalas-malasan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita lihat. Waqad rawat Tirmidzi fi jami'ihi min hadithi Anas ibn Malik anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sadaqata tudfi'u ghadab ar-rabbi wa tadba'u maytat as-su'i. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di jami'nya, di dalam Jami' Imam Tirmidzi, dari hadis Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan murkanya Allah, murkanya Rabb, dan akan mengangkat atau menolak kematian-kematian yang jelek. Wa kama annaha tudfi'u ghadab ar-rabbi tabaraka wa ta'ala fa hiya tudfi'u adh-dhunuba wal khataaya kama yudfi'u al-maa'u an-naara. Kata beliau, sebagaimana sedekah itu akan memadamkan marahnya Rabb tabaraka wa ta'ala, maka dia ai sedekah akan memadamkan dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Kata Rasulullah alaihi salam, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menjelaskan barakallahu fikum. Ya, di dalam ta'liqnya disebutkan bahwa di dalam hadis ini ada seseorang yang bernama Abdullah bin Isa Al-Khazaz dan dia adalah dhaif. Dan di dalam hadis ini juga ada An'ana Al-Hasan Al-Basri barakallahu fikum. Dan penta'alik mengatakan waqad thabata al-hadithu min turuqin, dan telah sabit hadis ini dari banyak jalan, di antaranya inna sadaqata sirri tudfi'u ghadab ar-rabbi wa inna sana'i al-ma'rufi taqiya masari as-su. Kata beliau, sesungguhnya sedekah yang diberikan secara diam-diam akan memadamkan murkanya Rabb, dan sesungguhnya orang yang melakukan berbuat kebaikan akan mencegah atau membentengi dia dari kematian yang jelek. Kita langsungkan di atas. Wa fi Tirmidzi an Mu'adz bin Jabal qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir. Kata Mu'adz bin Jabal dalam riwayat Imam Tirmidzi, aku bersama Rasul alaihi salatu wasalam dalam sebuah safar, lalu datanglah waktu pagi, posisi saya dekat dari beliau dan kita dalam kondisi berjalan. Faqala ar-rasul alaihi salatu wassalam, Ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepadamu, wahai Mu'ad, akan pintu-pintu kebaikan. As-sawmu junnatun, puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Sedekah itu akan menghapuskan, memadamkan kesalahan-kesalahan, sebagaimana air akan memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil laili syiarus salihin. Ya, salat seseorang di malam hari itu syiarnya orang-orang saleh. Ini bukan dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat, ya. Wal'allaha min ziyadat rozin, wallahu a'lam. Wa salatul rajul fi jawfil lail syi'arus salihin. Thumma tala, kemudian beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menjauh lambung-lambung mereka dari tempat-tempat tidur. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa kekhawatiran tidak diterima, atau ketamakan, tamak, kemauan yang keras untuk diterima, dan apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa fi ba'dil athar, bakiru bis sadaqati fa innal bala'a la yatakhatta sadaqah. Dalam sebuah sebagian athar, bersegeralah, berpagi-pagilah kalian segera untuk bersedekah, karena sesungguhnya bala tidak akan melewati sedekah. Kata Rasul, kata sebagian di ba'dil athar, wa fi tamthilin nabi sallallahu alaihi wasallam dhalika biman quddima liyudrab 'unuqu fabtada nafsahu minhu bimalihi kifayah fa inna sadaqa tafdil 'abda min 'adzabillahi ta'ala fa inna dhunubahu wa khatayahu taqtadi halakahu fataji'u sadaqatu tafdihi minal azabi watafakkuhu minhu. Kata beliau, dan dalam permisalan Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan sedekah, orang yang bersedekah itu seperti orang yang sedang disiapkan untuk dipenggal batang lehernya, kudib. Lalu dia menebus dirinya sendiri dengan harta dia terhadap mereka sebagai jaminan. Maka sedekah seseorang hamba itu akan menebus hamba itu dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna sadaqata tufdil 'abda min 'adzabillah ta'ala. Maka sungguh sedekah itu akan menebus hamba dari azab Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan hamba itu berkonsekuensi kebinasaannya, menuntut binasanya dia. Dosa dan kesalahan itu akan membinasakan dia. Lalu sedekah itu datang menebus dia dari azab dan membebaskan dia dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih lamma khataba an-nisaa yawmal 'id. Demikian juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih di saat beliau berkhutbah kepada kaum wanita, berbicara kepada kaum wanita pada hari Id, ya ma'syaron nisa'i tasaddaqna walau min huliyikunna, wahai para kaum wanita, bersedekahlah kalian walaupun dari perhiasan-perhiasan kalian. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar, karena sesungguhnya aku menyaksikan kebanyakan kalian penduduk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para kaum wanita, bersedekahlah kalian walaupun dari perhiasan-perhiasan kalian, maka sesungguhnya aku telah melihat kalian kebanyakan penghuni neraka. Wa ka'annahu hasahunna wa raghabahun ala ma yafdina bi anfusahunna minan nar, seolah-olah Rasul alaihi salatu wassalam telah mengganjurkan kepada mereka kaum wanita, mendorong mereka agar mereka melakukan pembebasan terhadap diri-diri mereka minan nari, dengan neraka, dari neraka, yaitu dengan bersedekah. Barakallahu fikum. Kita ambil satu hadis lalu kemudian kita tutup. Wa fis sahihaini an Adi bin Hatim qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahihain dari Adi bin Hatim berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan Allah akan mengajaknya berbicara, tidak ada antara dia Allah dengan dia hamba itu penerjemah. Fayandurul aymana minhu fala yara illa maqaddam, maka dia melihat bagian kanan atau sebelah kanan, tidak ada yang dia saksikan kecuali apa yang dia telah lakukan. Wa yanduru ash'ama min fala yara illa maqaddam, dan dia melihat ke sebelah kiri, tidak ada yang dia saksikan kecuali apa yang dia telah perbuat. Wa yanduru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi, lalu dia melihat di hadapannya, tidak dia saksikan kecuali neraka di hadapan wajahnya. Fattakun nar, maka takutlah kalian kepada neraka, walau bisyqqi tamratin, walaupun dengan sepotong korma. Ini anjuran dari Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk membuka di dalam hidup. Barakallahu fikum. As-sadaqah. Alhamdulillah kita berada di lingkungan dakwatu ahli sunnati wal jamaah. Banyak hal yang kita perbuat buat dakwah ini. Barakallahu fikum. Dan banyak perkara yang bisa kita lakukan buat perjalanan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Saya mengajak segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, dimanapun dia berada, mari kita bersama-sama mengulurkan segala apa yang kita punyai di dalam hidup untuk membantu perjuangan dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah dimanapun mereka berada atau dimanapun dakwah itu dikumandangkan. Barakallahu fikum. Maka di saat kita menyodorkan diri untuk ikut nimbrung dalam urusan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala, insyaallah itu merupakan bab sedekah yang sangat besar buahnya dan sangat berkesinambungan hasilnya. Bagaimana kalau dari tempat pendidikan ahlus sunnati wal jamaah itu, dengan kita punya andil padanya, lahir orang-orang yang baik, lahir generasi yang baik, lahir para duat ila Allah, lahir barakallahu fikum al-aba as-salihin, lahir bapak-bapak yang salihun, lahir ummahat yang salihat, maka itu adalah buah, bagian dari buah tangan yang kita berikan atau apa yang kita telah sodorkan, maka kita insya Allah mendapatkan imbasnya dari kebaikan itu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.